melangkah di atas manhaj salafi ini kemudian berbalik lagi kepada manhaj salafi. Sebetulnya manhaj yang seperti itu tadi, manhajun naqd, memperingatkan manusia dari berat kesalahan-kesalahan kefasikan yang ada, itu adalah aslun azim, prinsip yang begitu besar, hakum besar. Qama alaihi dinul hanif, yang qama alaihi dinul hanif, yang agama ini tegak di atasnya. Tanpa ada prinsip yang semacam ini, agama ini enggak akan sampai kepada kita dalam keadaan wadan toria, dalam keadaan apa, segar. Kalau enggak ada prinsip semacam ini, agama yang sampai kepada kita ini sudah campur aduk sama berbagai macam bid'ah. Wa babun madinun min hifzi fi hifzi man ajal sunnati wal jama'ati min at-tahrim. Dan manhaj yang semacam ini adalah bab, pintu yang begitu kuat untuk menjaga manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dari segala macam tahrif, penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Wa ibadatun 'azimah, dan ini adalah ibadah 'azimah. Ibadah, orang yang melakukan seperti itu sedang ibadah. Jangan dikatakan melakras hatinya, sedang ibadah apa dikatakan keras hatinya? Orang yang sedang sholat, apa dikatakan keras hatinya? Ini juga ibadah, walaupun tak seperti sholat. Kok bagaimana dikatakan keras hatinya? Para ulama sahabat mengatakan apa? Jihad. Berjihad dengan bayanul haq, membantah mereka atau tidak, itu merupakan jihad yang besar. Bahkan Allah katakan sebagai apa? Jihadan kabira, jihad yang besar. Dalam surat, dalam ayat-ayat yang Allah turunkan ketika di Mekah, ketika Nabi Muhammad SAW di Mekah belum ada berperang dengan senjata, tapi sudah dikatakan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jahidil musyrikin apa? Jihadan kabira, fala tuti'il kafirin wa jahidun jihadan kabira. Jangan engkau ikuti orang-orang kafir itu dan berjihadlah kepada mereka dengan jihad yang besar. Ini jihad yang besar. Kenapa Nabi memerangi orang kafir ketika itu? Dengan bayanul haq, menerangkan yang hak itu seperti ini, yang batil itu seperti itu. Mereka menyebut berhala itu batil, mereka bertabaruk dengan pohon-pohon itu batil, dan mereka bertabaruk dengan sesuatu yang dikeramatkan, semuanya itu batil, dan benar adalah beribadah kepada Allah satu-satunya. Ini dikatakan oleh Allah SWT jihadan kabira, jihad yang besar, ibadah yang besar. Bagaimana kalau yang semacam ini yang sekarang dilakukan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kok dikatakan sebagai sesuatu yang menjadikan keras hatinya? Ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Kemudian bagaimana kok dikatakan bukan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau mereka yang semacam ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mereka orang Syiah, mereka jemaah tabligh, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang semacamnya. Wa qurbatun jalilah, dan ini adalah merupakan qurbatun jalilah, ibadah dan merangkap mendekatkan diri kepada Allah SWT yang begitu besar. Tazidu fi imanil muslim lakin ila qama bisyurutihi, dan akan menjadikan iman muslim itu semakin kuat, semakin tinggi. Akan tapi jika orang melakukannya dengan syarat-syaratnya, ingat, dengan syarat-syaratnya, dengan ilmu tadi, dengan ilmu seperti kita katakan tadi. Bukan orang melakukannya tanpa ilmu, tanpa dhabit, tanpa faedah-faedah yang diterapkan para ulama, tapi dengan syarat-syaratnya. Min ikhlasin ghairih, dari keikhlasan, yakni benar-benar menginginkan kebaikan orang yang kita kritik itu, dan kita benarkan, dan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala kita melakukannya, bukan karena tasyakki, untuk memuaskan diri kita, bukan karena itu. Min ikhlasin wa ghairih, haluhu kahali ayyi ibadat ukhra tazidu fil iman, bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya juga harus dengan syarat-syaratnya. Selanjutnya beliau menyebutkan di sini, fal khalalu laysa fil asli wa innama fi man tabbaqa had tabbaqa al asla min ghairi dhabitin, falamma waqafat ash shubhatu qabulan fi qalbihi anqara al asla badalan min al inkari ala nafsihi fi adami husni tatbiqihi lil asl. Sehingga kalau begitu, kesalahan-kesalahan yang ada yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai orang, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, sebetulnya bukan pada prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang salah. Akan tetapi kesalahan itu dari orang-orang yang menerapkannya, di mana mereka menerapkannya tanpa dhabit, tanpa patokan-patokan yang jelas, sehingga ketika tersambut oleh syubhat-syubhat, dia akan mengingkari prinsip-prinsip itu dan tidak bisa menerapkan prinsip-prinsip itu dengan baik. Jadi kalau begitu, prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita pelajari, hendaknya kita pelajari benar-benar dan kemudian kita melakukannya dengan ilmu, sehingga tidak salah ketika menerapkannya. Karena kesalahan-kesalahan itu bukan pada prinsipnya, tapi orang yang menerapkannya. Karena menerapkan belum punya ilmu yang cukup sehingga salah. Bahkan lebih dari itu, begitu mudah nanti orang akan menyalahkan dia, dan begitu mudah pula dia akan terpengaruh dengan syubhat-syubhat yang ada. ولهذا لم نرى في الأئمة الهدى من الصحابة والتابعين وتابعيهم إحسان إلا الزهد والتقوى والخشية ولين القلب مع كثرة نقدهم وكلامهم في الرجال والفرائض. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana para pendahulu kita. لم نرى في أئمة الهدى, kita tidak pernah melihat para imam sebelum kita, para pembawa petunjuk ini dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan mengikut mereka dengan baik. Kita tidak lihat pada diri mereka itu kecuali sifat zuhud. Kita lihat bagaimana zuhudnya para ulama. Kita lihat bagaimana zuhudnya para ulama begitu besar mereka. Kita ini tidak ada apa-apanya. Mereka itu apa adanya. Sampai-sampai mereka untuk hutang saja tidak mau. Hutang. Jangankan makan yang haram, hutang saja tidak mau kadang-kadang. Sampai ceritakan di antara mereka itu sekian banyak, puluhan orang yang mati dalam keadaan belum punya rumah. Rumahnya cuma sekedar apa adanya, minjem, menyewa. Itu yang ada dari kalangan para ulama kita dahulu, zuhud yang begitu tinggi. Wattaqwa dan ketakwaan yang begitu luhur, begitu agung. Dan kita sangat sulit untuk menyamai ketawaan mereka. Wal khasyah, dan begitu pula sifat khasyah yang mereka miliki. Sampai-sampai di antara mereka, Sufyan ats-Tsauri disebutkan dalam biografinya sampai sering kencing darah. Kenapa? Karena khasyah dia yang begitu kuat, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dia tidur berbaring, kemudian dalam keadaan terdiam, dan sampai kadang-kadang keluar dari kencingnya atau dari kemaluannya darah, karena takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pula di antara mereka ketika wudu sudah gemetaran. Kenapa kok sampai gemetar? Wudu kok gemetar? Kalau orang yang enggak tahu mungkin heran, tapi dia bagaimana saya enggak gemetar, saya ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama dahulu seperti itu keadaannya. Walinal qalb, dan juga kelembutan hati yang luar biasa. Hati yang begitu luar biasa. Tangisan-tangisan yang begitu banyak yang mereka yang keluar dari mulut-mulut mereka. Linangan air mata yang bercucuran dari mata-mata mereka. Sering sekali dapatkan Abu Bakar sebagai contoh di antara mereka. Enggak pernah sholat kecuali menangis. Sampai-sampai suaranya hampir-hampir tidak terdengar karena tangisan-tangisan itu tidak jelas. Tapi keadaan mereka yang semacam ini, mereka juga maka terdinakulin, terus mereka menatap, mengkritik kelompok-kelompok yang tidak benar itu, mengkritik ajaran-ajaran yang menyeleweng dari Ahlussunnah wal Jamaah. Wakalami fir rijal wa ta'if, dan terus mereka mengkritik baik itu perorangan ataupun kelompok-kelompok. Kita lihat dalam buku-buku mereka, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal memiliki ucapan-ucapan jarah ta'adil yang begitu banyak, yang diriwayatkan oleh para ulama, murid-muridnya. Abu Dawud juga meriwayatkan, Adnanya Abdullah juga meriwayatkan, Ibnu Ma'in, yang sampai berbagai buku, berjilid-jilid buku, bukan satu dua lembar, tiga dua tiga dua buku. Tapi berjilid-jilid buku dalam hal apa? Dalam hal nakab. Bulan seperti ini, bulan seperti ini. Ini kalau orang pelajari melihat buku itu mungkin ini untuk apa buku ini? Orang nggak tahu. Kok bulan kadzab, bulan tikam, bulan ini buat apa buku seperti ini? Padahal buku yang sangat berharga dan bukan hanya satu. Diriwayatkan oleh siapa? Banyak sekali, mungkin ada 5 lebih riwayat dan masing-masing jadi satu buku yang diriwayatkan dari Yahya bin Ma'in. Mereka keadaan-keadaan seperti kita sebutkan tadi, tapi terus mereka melakukan nakab, terus mereka membenarkan dan mengkritik, baik itu perseorangan ataupun kelompok-kelompok ataupun buku ataupun yang lainnya. Jadi sama sekali nggak ada tanakut, sama sekali nggak bisa dikatakan bahwasanya orang yang suka mengkritik manhaj yang sesat atau yang salah itu dikatakan akan menjadi keras hatinya. Sangat salah ditinjau dari sisi dalil seperti kita sebutkan tadi, dan sangat salah pula ditinjau dari kenyataan yang ada pada salafus saleh, para pendahulu kita, di mana para pendahulu kita seperti ini keadaannya. Mereka dalam keadaan ketakwaan yang tinggi, zuhud yang tinggi, khasyah yang tinggi, tapi mereka juga melakukan nakab, mengkritik mereka yang salah. Dicontohkan di sini, fahada Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, ijtama'a fihi khisalul khair, orang ini terkumpul padanya segala macam kebaikan. Seorang juga alim, seorang juga mujahid, seorang juga abid. Dia itu seperti ini, Abdullah bin Mubarak. Seorang yang abid, benar-benar dalam beribadah sungguh-sungguh dan terkenal dalam hal ibadah. Dalam hal ilmu, begitu tinggi ilmu yang beliau miliki. Dalam hal jihad, jihad yang begitu besar. Dikatakan di situ, dalam sejarahnya, dia ghazwa aman wa yuhajju aman. Setahun berjihad, setahun haji. Tahun ini berjihad, tahun apa depannya haji, dan begitu seterusnya. Makanya dikatakan oleh Ibn Hajar, ijtama'a fihi khisalul khair, orang ini terkumpul padanya khisalul khair, perkara-perkara yang baik banyak. Apa yang beliau lakukan? Dia juga Abdul bin Mubarak terus mengkritik manhaj-manhaj yang tidak benar itu, mengkritik orang-orang yang tidak benar itu. Dikatakan ini salah semacam ini, manusia diperingatkan daripada kesalahannya. Wa hadza Ahmad bin Hanbal yang dikatakan oleh para ulama dengan sebutan apa? Imamu ahli sunnati wal jamaah, imamnya ahli sunnah wal jamaah. Yakni sebutan lakon yang begitu tinggi, tidak ada sampai saat ini yang dijuluki seperti celukan yang diberikan kepada beliau, imamu ahli sunnati wal jamaah, imamnya ahli sunnah wal jamaah. Orang sekarang kalau cari pangkat bisa pakai duit, tapi kalau cari julukan-julukan semacam ini, ya mungkin bisa jadi dia tulis dalam bukunya dia Imam Al-Sunnah Jamaah Kudar, tapi sama orang tidak diakui. Lain halnya Imam Ahmad Hanbal, tidak tahu dia disebut-sebut seperti ini, tapi orang mengakui dia sebagai Imam Al-Sunnah Jamaah karena perjuangan beliau yang begitu besar dalam membela Al-Sunnah Jamaah. Dan dia orang semacam ini, Imam Ahmad Hanbal, seperti saya katakan tadi, begitu banyak ucapan-ucapan beliau dalam mengkritik Jahmiyah, mengkritik Mu'tazilah, mengkritik apa Khawarij, dan mengkritik perorangan di antara para perawi hadis. Semuanya dikritik oleh beliau. Yang salah dikritik karena apa? Mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa melihat mungkaran maka hendaklah mengingkari dengan tangannya, kalau tidak dengan lisannya, kalau tidak dengan hatinya. Jadi bagaimana kalau Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan keras hatinya? Ya ini yang mengatakan seperti itu benar-benar tidak tahu diri, benar-benar tidak tahu diri. Coba timbang dirinya dengan orang-orang yang baik di zamannya. Dia itu di mananya, kelasnya itu di mana? Kok dikatakan, kok mengatakan setelah itu bahwa Imam Ahmad bin Hanbal karena melakukan apa? Nakal, maka dikatakan yukasil qalb, hal itu akan menyebabkan kalatnya hati. Ya, ini perkataan yang sangat lucu juga. Wa hadza Yahya bin Ma'in, dan juga Yahya bin Ma'in. Karena seperti saya katakan tadi, begitu banyak riwayat sampai berjilid-jilid buku beliau dalam hal sejarah ta'dil. Wa hadha Ali bin Madini, Ali bin Madini gurunya Imam Bukhari juga seperti itu. Wa hadha Abu Hatim Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi yang mengumpulkan sampai 10 jilid buku dalam sejarah ta'dil, 10 jilid banyak. Buku kita, buku apa? Lulu Walmar 51 jilid, sejarah ta'dil 10 jilid. Keras hatinya sebanyak itu. Wahad al-Bukhari, Imam Bukhari juga punya kitab Ad-Du'afa ul-Kabir, kitab Du'afa orang-orang yang dhaif, artinya orang-orang yang celah sama Imam Bukhari. Ad-Du'afa ul-Kabir, besar lagi, besar punya berciri-ciri, walaupun ternyata beliau yang ini tidak ditemukan, hilang, tidak tahu kemana. Tapi beliau punya kitab tarikh tarikhnya Imam Bukhari yang membuat juga masalah hajar wa ta'adil. Dan juga beliau kita punya kitab Abu Abak yang kecil. Ini mereka para ulama ahlu sunnah wa jamaah, para pendahulu kita, mereka berjalan di atas manhaj ini. Mereka berjalan di atas manhaj naqab dalam rangka mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi syukur dan semacam itu tadi sudah kita terima. Dan orang yang menerimanya karena apa? Karena enggak tahu hal ini. Makanya harus tahu, harus belajar. Biar enggak terhempas jauh oleh syukur-syukur dan semacam itu. Wallahu ta'ala alam, kita teruskan pada asr nanti insyaallah. Subhanallah wa bihamdih. Kita lanjutkan seminar ada dua wajah lagi. Ada dua pesan lagi dan kita mungkin akan ringkas karena katanya menurut jadwal seharusnya selesai. Jadi minta waktu saya. Kemudian kita langsung kepada wasiat yang selanjutnya. Wasiat yang keempat dari wasiat-wasiat yang diwasiatkan untuk mereka yang baru pelajari manhaj salafi ini adalah la ta'khudh ilma illa mimman 'urifa bisunnah. Jangan engkau mengambil ilmu kecuali dari orang-orang yang ma'ruf, dikenal, berpegang teguh dengan sunnah. Ini wasiat yang keempat. Yakni kita diwasiatkan jangan asal ambil guru, jangan asal ambil penceramah, dan jangan kita asal menuntut ilmu kepada siapa saja. Tapi pilih di antara mereka orang-orang yang ma'ruf di sunnah, orang-orang yang dikenal dengan sunnah, dikenal memegang sunnah, berakidah dengan akidah ahlu sunnah, dan membela ahlu sunnah wal jamaah. Dari guru yang semacam itu. Ini seperti yang diwasiatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin. Kata beliau, inna hadzal ilma dinun famdzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah din, agama. Ilmu yang kita pelajari ini adalah agama kita. Maka lihatlah kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian. Tentunya kalau kita tahu bahwasanya ini adalah din, agama kita, yang dengan itu tergantung keselamatan kita di dunia dan di akhirat kita, maka tentunya kita pilih yang baik, pilih yang selamat. Yakni disebutkan di sini mereka adalah orang-orang yang ma'ruf di sunnah, orang-orang yang dikenal dengan sunnah. Beliau juga nyatakan lam yakunu yas'aluna 'anil isnad فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا أو فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظروا إلى أهل البدع فلا ينقل حديثهم. Juga beliau menasihatkan dalam kesempatan yang lain, katanya dulu mereka itu tidak pernah bertanya mengenai sanad, tidak pernah bertanya mengenai para pembawa hadis, yakni ketika orang membawa hadis langsung diterima. Karena yang dibawa adalah hadis ucapan Nabi, yang itu mesti benar. Maka tatkala terjadi fitnah, disebutkan pula dalam riwayat lain oleh ulama yang lain, dalam ma'rifatul nas as-sa'ba wal dalul, ketika orang itu mulai yakni menelusuri jalan yang gampang dan yang yakni seenaknya, enggak lihat apa, enggak menghargai lagi sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak melihat dari siapa ya yang mengucapkan sunnah itu, padahal orang mulai berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, qalu sammu lana rijalakum, siapa nama pembawa-pembawa hadis kalian? Yani dengan demikian akan diketahui siapa orangnya. Fayunzaru ila ahli sunnah, maka akan dilihat kalau dia termasuk ahli sunnah. Fayukhadhu hadithu, maka diambil hadisnya. Wayunzaru ila ahli bid'ah, fala yukhadhu hadithuhum. Dan dilihat pula kalau ternyata yang membawa hadis itu adalah ahli bid'ah, tidak akan dibawa hadisnya, tidak akan diambil hadisnya. Ini sikap mereka para ulama, para pendahulu kita. Yani mereka benar-benar melihat siapa yang mesti diambil ilmunya, siapa yang mesti diambil agamanya. Kalau ternyata ahlul bid'ah, tinggal, tidak perlu kita belajar dari mereka. Yang dipelajari nanti apa? Bid'ah. Tapi tatkala yang membawa ilmunya adalah sunni, orang yang ma'ruf di sunnah, yang diajarkan itu adalah sunnah, akidahnya harus sunnah, sehingga kita juga akan menjadi ahlul sunnah. Dan kita lihat di sini, mereka ketika itu mengambil apa? Mengambil sunnah. Yukhadu hadithuhum sama fala yukhadu hadithuhum, akan diambil hadis mereka dan tidak akan diambil hadis mereka. Apa yang diambil dan yang tidak? Hadis. Hadis itu siap apa? Ucapannya Nabi Muhammad SAW. Ini hadis masih seperti itu. Kalau ternyata yang membawa itu orang-orang ahlul bid'ah, mereka tidak mau terima. Oleh karenanya sampai ada pembahasan dalam ilmu hadis, bagaimana hukum meriwayatkan hadis dari ahlul bid'ah. Sampai ada pembahasan seperti itu dalam mustalah hadis. Tapi sekarang bagaimana? Yang dibawa para ahlul bid'ah itu apakah hadis? Bukan hadis ilmu filsafat, ataupun hadis bukan hadis yang dibawa pemahamannya. Kadang-kadang hadisnya dia hafal, nggak bisa membaca hadis mungkin juga. Tapi yang disampaikan kepada umatnya itu apa? Bagaimana pemahaman hadis ini? Dan bahkan ilmu-ilmu yang lain, mungkin ilmu-ilmu filsafat ataupun ilmu kalam ataupun yang lainnya. Tentunya kalau yang semacam ini, ya lebih berhak lagi untuk ditinggalkan. Kalau mereka yang semacam ini, para ulama, untuk hadis saja masih dilihat siapa yang membawanya. Itu hadis, apalagi selain hadis. Al-Imam Muslim rahimahullah, dalam sebuah peristiwa, yakni kejadian yang mungkin ini kita ambil ibrahnya saja, ya, ketika ada yakni hubungan yang tidak bagus antara Al-Imam Bukhari dengan Ali bin Madi, atau dengan Ibnu Faris Yahya Az-Zuhli, dengan Az-Zuhli Yahya bin Faris, Muhammad bin Yahya bin Faris Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya bin Faris Az-Zuhli ini di samping gurunya Bukhari juga gurunya Imam Muslim. Dalam hal ini mereka berdua mengambil dari Az-Zuhli. Tatkala ada tuduhan dari Az-Zuhli bahwasanya Al-Bukhari mengatakan Al-Quran makhluk, padahal Al-Bukhari tidak pernah mengatakan hal itu. Tapi ini karena ada upaya-upaya orang lain yang ingin merenggangkan hubungan di antara keduanya, maka sampailah pada Az-Zuhli bahwasanya Al-Bukhari mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Imam Muslim rahimahullah, yang tahu bahwasanya Bukhari itu selamat daripada tuduhan ini, semua hadis yang beliau ambil dari Az-Zuhli, dia berikanlah ini. Hadisnya ambil, saya tidak mau meriwayatkan dari kamu. Oleh karenanya kalau kita lihat dalam Sahih Muslim dengan sanadnya enggak pernah mengatakan haddatsana Muhammad bin Yahya Az-Zuhri, enggak pernah ada. Satu pun enggak pernah ada. Padahal kita dapatkan dalam Bukhari ada, Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Yahya Az-Zuhri. Sampai seperti itu para ulama. Ini hadis. Bagaimana kalau ternyata sekarang orang-orang para pembawa bid'ah itu bukan hadis lagi yang disampaikan, campuran. Ini sebuah nukta yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ambil ibrahnya dari para ulama zaman dahulu. Jadi nasihat para ulama kita tatkala menuntut ilmu, mencari ilmu yang itu merupakan din agama kita, hendaklah benar-benar melihat siapa yang kita ambil. Hendaklah orang yang yu'arafu bisunnah, ketahui dengan sunnah. Orang-orang yang tidak yu'arafu bisunnah, yang tidak dikenal dengan sunnah macam-macam, orang kafir misalnya, atau orang ahlul ma'as, ahlul bid'ah, ahlul bid'ah itu juga la yu'arafu bisunnah. Mereka jelas harus kita jauhi. Jangan ambil ilmu dari mereka, orang-orang ahlul bid'ah. Atau mereka juga ahlul ma'asi, orang-orang ahlul ma'asi, kerjaannya berbuat maksiat walaupun punya ilmu. Kita jauhi selama kita memang mampu mencari para guru ataupun yang akan mengajari kita dari yang lainnya, para ulama yang itu ma'ruf di sunnah, kenal dengan sunnah. Begitu nasihat para ulama. Sebutkan di sini, walamma tarata ba'du at-ta'ibin fi ma'rifati hadhihi al-usul wa dawabiti asbahu 'urdatan bisyubah. Tatkala orang mulai menyepelekan masalah ini, asal ambil dari siapa saja, orang-orang apalagi yang baru belajar, asal ambil dari siapa saja, mereka menghilangkan prinsip-prinsip semacam ini, apa jadinya? Asbahu 'urdatan bisyubah, dia akan menjadi 'urdah, makanan empuk, sasaran empuk bagi syubhat-syubhat yang seperti tadi kita sebutkan, bagi fitnah-fitnah yang setiap saat akan menghampiri dia. Wa mahallan lita'alubi lita'la'ubi katsirin mimman yantasibuna ila al-ilmi was-salafiyyah, dan dia akan menjadi ladang permainannya orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salafiyah, ladang permainannya orang-orang yang mengaku salafi, yang kebetulan lebih dahulu daripada dia dan mungkin memiliki sedikit ilmu, akan menjadikan mereka ini sebagai permainan, dibawa ke sana kemari sesuai dengan keinginannya. Ini akibat daripada orang tadi tidak memilih siapa yang mesti diambil ilmunya. Fama an ya'ti syakhsun yad'il ilma wa aw yuthira siratahu bi dibari ahlil ilm min ahli sunnah illa wa tajidu syabab al-sa'iba qad iltafu hawlahu min ghairi tamhisin li haqiqatihi wa la tasdiqin fi siratihi. Jadi sampai-sampai tidaklah seseorang itu mengaku sebagai salafi dan seakan-akan memiliki hubungan dengan para ulama al-sunnah, kecuali nanti orang yang berkulat itu langsung, oh ini salafi, langsung di diambil ilmunya, disanjung-sanjung dan dijadikan sebagai pengakuan salafi. Benar gak ini? Bagaimana sejarah hidupnya? Bagaimana perjalanan keilmuannya? Tanpa dia melihat semuanya, akhirnya kita dapati banyak orang yang baru belajar itu langsung bersama-sama belajar pada orang tersebut. Faidah ra'a anna atba'ahu qad kathiru 'alayhi wa muhibbihi qad syu'ibu bihi apada yudhiru maka yudhiru huwa yusbu ilayh fatarahu yunadi imaratin da'awiyyatin au binasbi khaymatin tajmi'iyah al-ghayra dhalika mimma huwa mukhalifun li usuli ahli sunnah wal jamaah. Nanti kalau sudah mulai banyak orang-orang yang belajar sama dia, mulai dia ini sudah mulai banyak penggemarnya, mulai banyak pengikutnya, langsung dia munculkan bid'ah-bid'ah yang dia miliki. Tapi karena orangnya sudah terlanjur pada belajar sama dia, susah untuk keluar dari yang semacam ini. Ketika dia mulai munculkan bid'ah-bid'ahnya, tiba-tiba mulai mengajak kepada membuat imarah da'wiyah kepemimpinan dakwah dan berbaiat kepadanya. Bagaimana baiat kepada para imam, ta'awun dan ta'at kepadanya. Atau membuat perkumpulan-perkumpulan yang tanpa memandang wudu siapa saja, yang penting jadi satu. Yang itu semuanya adalah pertentangan dengan manhaj-manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tatkala muncul semacam itu, apa yang terjadi? Wa hina idzan yabda'u ittirabu at-ta'ibina wa intisamuhum ila qismain aw thalatha. Baru mulai orang-orang yang baru belajar itu bingung. Nah, ini salah dia. Kenapa kok dia mempelajari ilmu dari orang-orang semacam ini? Akhirnya dia terjatuh dalam kebingungan. Mulai terpecah di antara orang-orang yang belajar sama dia ini antara tiga golongan. Ada yang mendukung dia karena sudah begitu kuat syubhat-syubhat yang apa diserap oleh hatinya. Atau sebaliknya ada orang yang mu'arid, benar-benar menentang karena hatinya mungkin masih bagus. Tapi ada juga yang netral. Nah, netral tadi bingung, tidak tahu harus ikut atau tidak sama orang ini. Kenapa terjadi seperti itu? Wa inna ma haqala hadzal ittirab fi amrayn ithnain. Terjadi hal semacam ini karena dua hal. Yang pertama karena mereka enggak mempelajari ilmu. Ada mu'iqbal as-sa'ibin 'ala al-ilm an-nafi' la siyama 'ilm al-usul al-sunnah wal jamaah wa dzalika anna al-'ilm 'ismatun li sahibi min az-zalal. Ini yang menyebabkan hal itu. Yakni mereka enggak mau belajar ilmu yang bermanfaat yang seperti kita sebutkan tadi. Usul al-sunnah yang itu merupakan kebakaran al-sunnah jamaah. Yang kalau seandainya orang itu belajar ilmu itu, dia akan terbentengi daripada syubhat-syubhat yang semacam itu. Beliau ambilkan sebuah kejadian di zaman dahulu, yakni kejadian Perang Jamal. Ada seorang yang bernama di antara sahabat itu Abu Bakrah Mufayyis ibn al-Harith. Ia disebutkan di sini ketika Perang Jamal. Katanya, alam tara kaifa atama al-ilmu Abu Bakr fi ayyam al-jamal hinama qaddamu umma al-mu'minin Aisha radhiyallahu anha. Fa atama Abu Bakr hadithun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Perang Jamal, yakni peperangan antara siapa? Aisyah ummul mukminin dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Karena informasi-informasi yang salah antara keduanya sehingga terjadilah apa yang terjadi dari peperangan itu.